والجيسة و استوى الماء والخشبة قال الشارح العاشر من المنصوبات المفعول معه المفعول معه أي الذي وجد فعل الفاعل بمصاحبته ini konsepnya ya harus harus paham dulu konsep maf'ul ma'ah itu apa. Sebelum pengertiannya secara nahwu. Baik. Di sini dikatakan ai alladhi al-maf'ul ma'ah itu adalah yang didapatkan pekerjaan ya, al-fa'il pelaku itu bimusahabatihi. Disertai dengannya, disertai dengan maf'ul ma'ah. Ini juga didapatkan juga dari matan dikatakan alladhi yudkaru libayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Ya, yang disebutkan untuk menjelaskan apa atau siapa yang bersama atau dengan siapa atau dengan apa fi'il itu dilakukan yang jadi yang menyertainya dan menyertainya ini ya nanti kita akan lihat. Nah, dia menyertai dalam artian bukan menyertai melakukan fi'ilnya tetapi menyertai dia ada ketika fi'il itu dilakukan. Dia ada ketika fi'il itu dilakukan. Apakah dia melakukan fi'il yang sama? Nah, itu tidak didapatkan dari apa? Tidak didapatkan dari maf'ul ma'ah. Ya, tidak didapatkan dari maf'ul ma'ah yang demikian itu. Ini harus dipahami dulu. Ya, jadi kita intinya ketika misalnya seorang melakukan suatu pekerjaan, ya misalnya dia menulis misalnya. Aktubu arisalata, ya. Kemudian di situ ada benda atau apa yang berada di sekitar dia. Kemudian dia sebutkan, ya, aktubu risalata, ya, misalnya wal misbaha, misalnya. Taib. Di sini misbah sebagai maf'ul ma'ah. Baik, sekarang kita lihat pengertiannya secara ilmu nahwu. Wahuwa alismu as-sharih al-fadlah al-mansub bil fi'il au ma fihi ma'nahu wa hurufi wa hu, ma fihi ma'nahu wa hurufuhu alladhi yudhkaru libayani azad allati fu'ila al-fi'lu bimusa habatiha alwaqi ba'da waw tufidu alma'iyah nassal. Wah, ini panjang sekali pengertiannya. Ya, isim dia sharih al-fadlah, isim fadlah bukan umdah, mansub, mansubnya bil fi'il atau apa yang memiliki makna fi'il beserta hurufnya alladhi yudkaru yang disebutkan untuk menjelaskan zat sesuatu ya benda atau apapun orang atau siapapun atau apapun allati yang fu'ilal fi'lu fi'il itu dilakukan bimusahabatiha disertai dengan zat tersebut ya alwaqi' yang terdapat setelah waw yang memberikan makna al-ma'iyah secara nas panjang ya secara sangat panjang sekali. Qala fa qauluna alismu kharaja bihi al-fi'lu wal-harfu wal-jumlah fala yakunu wahidun minha maf'ulan ma'ah. Ya, tidak ada yang dari tiga, salah satu dari tiga ini yang menjadi maf'ul ma'ah. Yaitu hanya isim. Qauluna as-sarihu kharaja bihi al-mu'awwal bis-sarih. Ya, isinya harus sharih. Al-mu'awwal bisharih tidak bisa menjadi maf'ul ma'ah. Qauluna al-fadlatu kharaja bihi al-umdatu ba'dal waw. Ketika dikatakan pada pengertian al-fadlah maka keluar dari itu al-umdah setelah waw. ya nahwu ishtaraka zaidun wa amrun. Amrun di sini tidak boleh kita nasabkan menjadi maf'ul ma'ah. Ishtaraka zaidun wa amrun. Kenapa? Karena amrun walaupun dia datang setelah waw, dia umdah. Kenapa kita katakan umdah? Itu pokok kalimat, pokok jumlah. Karena ishtaraka tidak terjadi kecuali antara dua pihak. Fi'il ishtaraka harus ada dua pihak di situ, minimal. Kalau dikatakan ishtaraka zaidun, kalamnya la yastaqim, kalamnya tidak tepat. Ya. Maka dikatakan di sini fa'amrun umdah. Amr di sini umdah. La yustagna anhu. Yang diperlukan dalam jumlah. It la yuqal, karena tidak dikatakan ishtaraka zaidun. Ya, zaid bekerja sama. Harus ada bekerja samanya dengan siapa? Li'anna al-ishtirak la yakunu illa bainas inain fa'aktar. Karena kerjasama itu tidak terjadi kecuali dari dua pihak atau lebih. Qauluna al-mansub kharja bihi al-marfu' wal majrur. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan ma'ah. Qauluna al-mansub bil-fi'il aw ma fihi ma'nahu wa hurufuhu ay anna al-amil fi al-maf'ul ma'ahu an-nasba syai'an. Amil pada maf'ul ma'ah sehingga menjadi mansub itu ada dua. Yang pertama al-fi'il nahu syartu wa zaidan. Zaidan maf'ul ma'ah mansub bi sirtu. Yang kedua, yang menasabkan maf'ul ma'ah alisim adal ala makna al-fi'il al-mustamil ala hurufihi nahu ana sa'irun wa an-naila. An-naila maf'ulun ma'ahu mansub bi sa'ir li'annahu isim fa'il fihi makna al-fi'li wa huwa